Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد, الحمد لله رب العالمين. Kita dapat bertemu sekali lagi, kita dapat saling berjemaah, dan kita masih diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dalam masjid. Sama-sama kita mempelajari, mendalami dan menghayati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusiamu. Dan pada majlis-majlis seperti ini dijanjikan rahmatnya akan turun kepada kita. Malaikat akan turun mengembangkan sayap yang mengingini kita, mendoakan kebaikan untuk kita. Kita akan diselubungi perasaan tenang, dan nama-nama kita juga akan disebut-sebut Allah Ta'ala di hadapan para malaikat kerana membangun mengaku yang sedang kita lakukan. InsyaAllah. Untuk berganti di sini, kita buka dulu dengan baca buku kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Rahmanirrahim. Maliki yang mulia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh-dhalin. Kita masih ada dua hadis lagi yang berkaitan dengan bab menghadirkan niat dan ikhlas kepada Allah SWT dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrah Nufail bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: وَإِذَا ارْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Hadis ini diriwayatkan daripada Abi Bakrah yang bernama Nufail bin Haris As-Sakhafi daripada Bani Thaqif. Rabbi Allah anhu katanya, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, apabila dua orang muslim itu bertemu dengan membawa masing-masing membawa pedangnya masing-masing, falqatilu wal maqtulu finnar, maka yang membunuh dan juga yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, hadzal qatil fama ba'al maqtul, yang itu, yang ini ni dia membunuh, memang patutlah dia masuk neraka. Tetapi yang seorang tu dia dibunuh, apa hal dia tu, dia tu dibunuh masuk neraka juga ke? Qala, Nabi bersabda, innahu kana harisan ala qatli sahibi, sesungguhnya dia itu juga sebenarnya berkira-kira nak membunuh kawan yang lain. Jadi hadis ini disepakati oleh ulama tentang kesahihan. Jadi di sini hadis ini memberitahu kita bahawa membunuh sesama Islam itu salah. Jadi digambarkan di sini masuk neraka. Bila masuk neraka itu salah. Jadi seorang Islam membunuh seorang Islam yang lain itu salah. Baik. Dalam apa keadaan sekalipun dia salah, kecuali kalau mungkin dia itu seorang itu terletak kafir, telah kufur, mungkin dia salah juga. Dia murtad, maka dia dibunuh. Salah juga membunuh orang murtad sebenarnya, sebab hukum membunuh orang murtad itu hanya diberikan kepada hakim saja, kepada pemerintah. Kita secara peribadi tak boleh bunuh orang. Jadi yang jelas membunuh Islam, seorang Islam membunuh orang Islam yang lain itu salah, antara dosa besar. Balasannya masuk dengan itu. Walaupun hadis ini memberitahu kita tentang orang Islam membunuh orang Islam, Islam. Tetapi orang Islam juga tidak boleh membunuh orang kafir sebenarnya. Kalau dia kafir jinni, dia hidup dalam kekuasaan orang Islam dan dia tidak menentang orang Islam, maka haram membunuh orang kafir jinni. Tapi kalau dia kafir harbi, orang yang menentang, orang kafir yang menentang orang Islam, maka kita boleh membunuh mereka. Jadi seorang Islam membunuh seorang Islam yang lain itu salah. Hukumnya dosa besar sehingga dijanjikan akan masuk neraka. Jadi kalau dua orang Islam bergaduh sesama sendiri, maka dua-duanya masuk neraka. Nabi cakap begitu. Jadi sahabat-sahabat kebingungan. Yang seorang tu dia bunuh orang yang lain, maka dia memang patutlah masuk neraka sebab dia bunuh orang. Tapi yang seorang ni lagi yang terbunuh, kenapa pula dia masuk neraka juga? Di sini dia memperlihatkan kepada kita betapa niat itu penting sebenarnya. Sebab yang bunuh tu memang ada niat membunuh orang, itu nanti yang orang tu. Tetapi yang terbunuh, dia pun ada niat nak bunuh kawan dia yang membunuh dia tadi. Tapi oleh kerana tak kesampaian, dia terbunuh. Dia tak sempat membunuh, tetapi dia ada niat untuk membunuh. Sebab itu Nabi kata, yang terbunuh, yang membunuh dan yang terbunuh, dua-duanya masuk neraka. Kenapa? Kerana ada niat orang yang terbunuh itu untuk membunuh orang yang membunuhnya sebelum dia matilah. Jadi sebab apa? Sebab itu niat sebenarnya. Sebab dalam hati dia memang tergegar nak membunuh, cuma tidak kesampaian. Jadi Tuhan melihat dalam hati kita. Sebab itu Nabi kata kedua-duanya masuk neraka. Itu jadi hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahawa niat itu ini memang cerita pasal niat, cerita tentang hati, maka kita kena betulkan hati. Itu yang hadis yang ke-9. Hadis satu lagi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. Semayam okay. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, katanya Nabi SAW telah bersabda, seorang laki-laki itu bersembahyang bersama berjemaah akan melebihi solatnya bersendirian di pasar ataupun di rumah dengan 20 lebih ganjaran. Seorang yang sembahyang seorang diri berbeza dengan seorang yang bersembahyang secara berjemaah. Bezanya berapa? 20 lebih ganjaran. Dan di sini 20 lebih. Wa dzalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma atal masjida la yuridu illa shalah la yanhazu illa shalah lam yakhthu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Yang demikian kenapa? Kerana apabila seseorang itu dia berwuduk dan dia memperelok wuduknya, kemudian dia datang ke masjid, dia tidak lain, tidak ada yang dia hendaki, tidak lain hanya kerana dia tidak bersembahyang. La yanhazu illa shalah, tidak ada yang membangkitkan dia untuk bergerak pergi ke masjid kecuali sembahyang saja. Dia datang memang nak bersembahyang berjemaah, kemudian dia bangkit bergerak juga adalah kerana nak sembahyang berjemaah. Lam yahtu khutwatan, maka setiap langkahnya tidak dilangkahi kecuali setiap langkah itu akan menyebabkan darjatnya terangkat. Setiap langkah dia pergi masjid itu, maka dia akan terangkat darjatnya, maka semakin tinggi darjatnya di sisi Allah Taala. Wa hutta anhu biha khati'atan hatta yadkhul al-masjid, maka dan dihapuskan daripada dia itu dengan setiap langkah tadi, diham dengan bi kulli khutwa dengan setiap langkah tadi maka dihapus dan satu dosanya sehingga dia masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhala al-masjid kana fi sholati ma kanat sholatu hiya allati tahbisu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fi yaqulu Allahumma arhamhu wa Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alayhi ma lam yuqdi fi ma lam yuqdi fi. Apabila dia masuk ke dalam masjid, maka dia bersembahyang dan dia tidak bergerak kecuali dia melakukan sembahyang. Selepas sembahyang dia tidak bergerak lagi, dia masih kekal di dalam masjid. Apabila dia masuk ke masjid, maka sembahyang dia itulah yang menyebabkan dia tertahan, dia tidak keluar dari masjid, maka dia kekal duduk masih dalam masjid. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, maka malaikat dan jarannya itu pada malaikat akan berselawat kepadanya. Malaikat akan membacakan selawat untuk kita lah yang pergi bersembahyang berjemaah. Selagi mana dia masih berada di majlis dia bersembahyang tadi. Apa malaikat kata? Ya qulu, mereka berkata, Allahumma arhamhu, ya Allah, beri rahmat kepada dia, cucurilah rahmat kepada dia. Allahumma fir lahu, ya Allah, dan ku ampunkanlah dosa dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah, dan ku doronglah dia untuk bertaubat. Tub alaihi, ma lam yuqzi fihi, selagi dia tidak mengacau orang lain. Ma lam yuqzi fihi, selagi mana dia tidak berhadas di dalam masjid ini. Muttafaqun alaih, disepakati kesalahannya oleh Ibu Imam yang Bukhari dan Muslim. Jadi di sini juga masih lagi kita berada dalam hadis yang memperkatakan tentang sembahyang. Jadi di sini satu perkara, ada dua perkara yang saya nak tekankan, iaitu dalam bab fadha'il amal, dalam bab kelebihan-kelebihan, apabila Tuhan cakap 20 lebih, itu ulama tidak mengatakan dia tepat. Sebab dalam hadis sembahyang berjemaah ni, dalam satu hadis dia kata, siapa yang sembahyang berjemaah lebih baik dari sembahyang sendiri 25 kali ganda. Ada yang dalam hadis lain dia kata 27 kali ganda. Dalam hadis ini dia kata 20 lebih kali ganda. Jadi 20 lebih, 25, 27, mana satu yang betul? Okey? Ha, persoalannya macam itu. Orang akan kata, apa benda ni Tuhan dia cakap? Apa Nabi ni cakap? Kejap 25, kejap 27, kejap 20 lebih. Tak betul Nabi kau ni. Ha, kita jangan sampai salah faham macam itu. Sebab dalam bab fadil amal, macam ini kita katakan dia fadil amal. Bab-bab yang memberitahu tentang fadilat-fadilat tertentu. Tentang fadilat-fadilat tertentu, maka itu kalau kita belajar usul fiqah, dia nama mafhum adat, faham adat, faham bilangan. Faham bilangan ni dia bukan menunjukkan tepat, bukan menunjukkan khusus, dia khusus, bukan. Dia hanya sekadar menunjukkan itu ada kelebihan di situ, itu saja. Sebab itu nanti kalau kita belajar, nanti kita ada hadis yang kata, Nabi SAW, aku sendiri setiap hari aku akan beristighfar lebih daripada 70 kali. Dalam hadis yang lain disebut, aku dalam satu hari aku akan beristighfar 100 kali. Mana satu yang betul? Kejap 70, kejap 100. Nah, kita sebagai ini bab-bab yang berkaitan dengan kelebihan-kelebihan amal. Fadha'il amal. Maka kita tak boleh ambil 70, kita tak boleh ambil 100. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan banyak. Itu sahaja sekadar menunjukkan banyak. Sebab Tuhan nak kali gandakan, satu boleh jadi 10. Dulu kita dapat cakap, satu boleh jadi 10, satu boleh jadi 700, satu boleh jadi ikut setengahan, dia nak banyak atau macam mana. Jadi dalam bab-bab yang berbentuk fadhil amal, fadilat-fadilat beribadat, beramal, maka adat, bilangan-bilangan yang ada itu tidak menunjukkan secara khusus, dia menunjukkan banyak, itu saja. Jadi dia setakat nak menggalakkan ini. Bukan, macam kita pun cakap kan, selisih mereka 44. Kenapa 44? Kenapa tak 100? Kan? Jadi itu hanya simbolik saja lah. Mana boleh lupa macam itu? 1000 kali aku tak nak jumpa dia. 1000 kali. 1000 pun dah banyak. Mana sempat kita nak jumpa seorang 1000 kali. Itu hanya sekadar menunjukkan banyak. Dia tak ada makna apa. Tapi dia cepat menunjukkan berganda-ganda itu saja. Jadi kita jangan salah faham. Jangan sampai nanti orang kata tengok Nabi kau. Dan satu hari cakap 20 lebih, satu lagi dapat 25, satu lagi cakap 27. Nanti tu dia tak betul. Sebab apa? Sebab dia muka. Kan kejap cakap 20 lebih, kejap cakap 25, kejap cakap 27. Bukan macam itu sebenarnya. Sebab kita dalam kehidupan kita pun kita cakap benda yang sama. Aku makan 5-6 kali sebelum ni. Kenapa tak 5? Mana macam kira macam mana ni? Kejap 5, kejap 6. Tapi cakap 5-6 kali kan? Itu menunjukkan apa? Banyak. Sekadar menunjukkan banyak lah juga ya tu. Kalau dia nak cakap 7-8 kali pula, siapa nak cakap? Siapa nak hitung, nak kira cek dia betul? Tak ada. Tak ada siapa nak cek. Dia makan 5-6 kali, 7-8 kali tak ada. Itu hanya sekadar menunjukkan banyak. Jadi kita kena faham hadis itu macam itu. Jangan kita kata faham hati orang cucuk, dia kata, Nabi kau tak betul. Bagi kita faham, betul ke Nabi ni pelupa. Bila kita kata Nabi itu pelupa, maka timbul masalah lain. Nanti dia tahu cucuk yang lain kata, banyak sebenarnya Nabi ada, Nabi kau tak tahu. Disampaikan salah. Sebab dia memang betul dia lupa. Dah banyak lah cerita lain nanti. Banyak lah cerita lain dan semayang ni patutnya tiga je. Dalam Quran dia tiga. Macam mana Nabi boleh kata imam? Sebenarnya tiga je lah. Ada timbul pula semayang tiga. Ada timbul pula imam boleh perempuan jadi imam pula. Itu cerita masalah. Jadi itu kalau kita baca usul fiqah, dia akan mencerita kita mafhumul adad. Memahami adad. Bilangan. Maka dalam bentuk-bentuk yang berbentuk, dalam perkara-perkara yang berbentuk fadhail amal, maka dia hanya sekadar menunjukkan banyak. Tetapi kalau dalam bab-bab lain, dalam bab hudud katakan, bila Tuhan kata seorang berzina kena sebat 100 kali, maka kena sebat tepat betul-betul 100 kali. Itu boleh lebih. Sebab itu bukan fadhail amal. Ia berkaitan tentang hukuman. Undang-undang. Undang-undang satu benda yang tetap. Bila dia kata orang yang minum arak kena sebat 40 kali, maka kena sebat 40 kali. Itu sebab dia undang-undang, itu cikir lain. Bila Tuhan kata semayang 4 rakaat, 4 rakaat, tak boleh tambah. Kalau kita semayang Zuhur 5 rakaat, kita sengaja tambah 5 rakaat, batal. Kalau kita terlupa itu prejudice. Tapi kalau kita sengaja, agaknya lebih banyak pahalanya, kita tambah satu lagi, batal. Bukan setakat tambah batal rakaat. Kalau kita ni saya sentuh sikit semayang. Kalau orang rokok sujud, kan, nanti dia nak bangun, dia dah duduk sujud, nanti dia macam-macam buat-buat nak rokok, nak sujud semula kan. Itu baik jangan buat. Sebab takut-takut dikira sebagai nak tambah rukuk sujud lagi. Kita tambah sujud tak boleh sebenarnya. Contohnya kalau kita sujud, dahi kita dah sentuh dahi kita dah sentuh lantai. Bila kita angkat, mana dia dah habis angkat. Kita tak boleh dah terangkat, letak semula. Itu tambahan sebenarnya. Kalau sengaja, batal. Jadi kalau kita dah duduk, sebab kita tak boleh tambah-tambah. Kalau kita duduk, antara dua sujud, pernah kita nak bangkit, kita mumpukan kepala kita sampai seakan-akan nak jejak ke lantai semula. Itu jangan buat macam tu. Takut-takut dikira sebagai penambahan. Sebab itu benda yang ditentukan, itu syariat benda macam itu. Kata semayang Zuhur 4 rakaat, kita tak boleh tambah-tambah. Sebab dia bukan fadhail amal. Tapi nak semayang sunat beratus kali ganda pergi bukan dia tak ada masalah. Itu fadhail amal. Jadi kat sini dia kata apabila seorang itu masuk dalam masjid, pergi ke masjid untuk bersemayang, dia berwudu lebih awal. Dekat sini sebenarnya menunjukkan pada kita bahawa kalau kita pergi masjid ni, berwudu di rumah itu lebih baik. Sebab apa? Sebab di rumah itu air kita sendiri. Maka kita tak timbul syubhat kita lebih pakai air atau tak. Sebab di rumah kita pakai lebih, kita tanggung sendiri. Tapi di masjid kalau kita pakai lebih, seakan-akan kita dah membalik. Jadi sebab itu dia kata, dia keluar daripada rumah dalam keadaan dia berwudu. Dan dia memperelok wuduknya. Maksudnya memperelok wuduknya, kalau kita belajar bab wudu, kita ada yang rukun tu ada 6 dia. Tapi ada sunat-sunat dia. Kan berkomor-komor dahulu. Kan masukkan air dalam hidung. Basuh pergelangan tangan. Buat setiap rukun tu 3 kali. Mendahului kanan. Itu baru gigi. Menyabut telinga. Mengatakan air seluruh rambut. ya, itu sunat. Benda-benda sunat itulah yang menyebabkan kita punya air sembahyang itu, wudu itu, itu ahsanah fi wudu ini. Eh, dia kata kita memperelok wudu itu. Eh, kemudian dia masuk dalam masjid, dia tidak pergi ke masjid kecuali hanya kerana nak sembahyang. Okay? Ha, jadi dekat sini yang dikaitkan dengan niat ni. Ada orang pergi masjid mungkin nak curi kipas. Ada. Ada orang nak pergi masjid bukan nak sembahyang, dia saja nak rehatkan badan. Okay? Penat jalan jauh saja nak rehatkan badan. Boleh, tak ada masalah. Tapi niat, niat i'tikaf, tak apa, dapat juga pahala. Kan? Dia bukan niat nak sembahyang. Jadi masuk masuk masjid itu macam-macam sebenarnya. Cara? Ha, jadi tengok niat itu. Jadi benda ni walaupun kita datang ke tempat yang baik itu pun bergantung pada niat. Eh, tapi kalau kita pergi tempat jahat dia tak ada kaitanlah dengan niat, eh. Kecuali kalau pergi mencegah maksiatlah. Kan mencegah maksiat kena lah pergi kalau malam kan, eh, itu tak payah pakai niatlah sebab memang ada tugas dia. Eh, tapi kalau pergi masjid ni kena pakai niat juga. Sebab apa? Sebab ada orang datang masjid nak tunjuk-tunjuk orang, ada juga mungkin agaknya lah. Kan? Dia bawa balik haji, nanti tak pergi masjid, payah pula orang nak panggil dia haji ke, nak panggil puluh ni kan, nah, masalah. Jadi dia pergilah masjid, itu masalah juga. Okay? Jadi kita kena betulkan, sikit-sikit kita mengerti sebagaimana yang diajar dari sini. Eh? Maka orang yang macam itu, dia pergi masjid memang memang ikhlas dengan Allah Ta'ala, maka setiap langkahnya akan mengangkat darjatnya di sisi Allah Ta'ala. Apabila darjat seorang itu terangkat di sisi Tuhan, maka otomatik darjatnya juga akan terangkat di sisi manusia. Itu otomatik. Cuma ni kita jangan salah faham. Jangan salah faham kata kalau terangkat, eh, ternaik kedudukan di sisi Tuhan, maka ternaik kita di sisi malaikat, di sisi manusia, maknanya kita dapat harta lebih ke, kita teruk dapat orang pandang ke, tak macam itu. Sebab dia subjektif. Eh? Itu cerita lain. Yang penting Tuhan mengangkat darjatnya di sisi Allah Ta'ala dengan setiap langkah yang dilakukan. Dan setiap langkah itu juga menghapuskan dosa dia. Yang dimaksud orang yang sendiri menghapus dosa dia itulah menghapuskan dosa kecil. Ya? Menghapuskan dosa kecil. Bukan dosa besar. Dosa besar itu tidak boleh terampun kecuali dengan taubat. Sekejap lagi kita akan bagi bab taubat. Eh? Dosa-dosa kecil memang mudah Tuhan ampunkan. Eh? Kita ambil semayang, itu pun akan gugur salah dosa-dosa kecil kita. Kita melangkah pergi masjid pun diampunkan dosa-dosa kecil. Eh? Tetapi dosa kecil ini kalau dikenalkan, maka dia akan jadi dosa besar. Dosa kecil kalau dikekalkan, maka dia akan jadi dosa besar. Orang tak tutup aurat dosa kecil, betul? Betul tak? Eh? Tetapi kalau dia mengekalkan sepanjang masa, tak pernah tutup aurat, maka dia dosa besar. Kita pakai cincin emas, dosa kecil. Tapi kalau kita terus berterusan pakai cincin emas, dosa besar. Dia bertukar. Eh? Dosa kecil kalau kita berterusan melakukan ini, maka dia jadi dosa besar. Yeah? Ha. Jadi kalau dia dah bertukar jadi dosa besar, maka dia kena tobat. Dia tak akan terhapus dengan sebab kita pergi semayang masjid dan sebagainya. Kan? Jadi itu pun kita kena ingat. Itu satu. Tetapi kita ni sebenarnya kalau kita buat jahat, kita jangan kira dosa kecil atau besar sebenarnya. Kan? Sebab apa? Sebab kita tak tahu sebenarnya, kan? Kecil itu di sisi Tuhan tu sebesar mana sebenarnya. Sebab kita maklum, seorang itu dia akan masuk syurga kalau dia punya amalan dia, kan? 50,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, kerugian Muslim. 50 berpuluhan kosong kosong kosong kosong kosong kosong berjuta-juta kosong ni. Ada lagi satu di ujung sana. Ini masuk syurga terus. Sebab amalan baik dia lebih berat daripada amalan buruk dia. Tetapi kalau seorang itu amalan dia 49.9999999 berjujur juta 9 ni masuk neraka. Satu tu kosong juta tu yang satu hujung tu, itu kita tak tahu tak ada. Itu masalahnya. Faham tak maksud saya ni? Boleh faham tak? Nah, itu masalahnya sekarang. Jadi kita jangan tak apa dia sekecil. Tak apa dia sekecil. Habis-habis semayang dulu lah. Betul lah, memang betul. Itu rahmat Tuhan pada kita. Tapi kita tak tahu macam mana benda itu yang kecil itu tak boleh kita mati, kata kan. Yang kecil itu yang menyebabkan menentukan kita masuk surga atau neraka. Itu je soalan. Dan kalau orang selalu buat, saya ingat tadi saya sendiri, kalau kita biasa buat jahat, maka kita akan tergerak untuk terus buat jahat. Seorang dia cuba berbohong sekali, nanti dia akan cari peluang untuk berbohong. Memang macam itu. Sebab dia buat jahat. Dia akan syok buat jahat. Ada, saya tak tahulah, saya ada baca satu buku. Dia kata dalam Tuhan asar lah, kita boleh kata dia asar. Sebenarnya setiap manusia ni, dia tidak tahu apakah amalan buruk yang dia buat itu akan nanti akan terus mendorong dia untuk terus buat jahat. Dan seorang lagi pun dia tak tahu apakah amalan dia yang baik yang akan mendorong dia terus buat baik. Kita tak tahu sebenarnya. Sebab dia contoh cerita zaman dulu kita, bukan zaman dulu, kita pernah dengar cerita seorang perempuan yang pelacur zaman Bani Israel dulu. Dia lepas melacur, dia balik ke rumah, tiba-tiba dia nampak seorang seekor anjing kehausan. Betul kan? Seorang seekor anjing kehausan. Apabila dia anjing itu kehausan, maka dia rasa terharu. Macam mana anjing itu boleh itu? Maka dia ambilkan kasut dia, dia ambilkan cinduk dengan air, dia beri pada anjing itu minum. Maka dengan sebab dia itu, sebab perbuatan dia satu itu, maka dia terdorong untuk terus buat baik. Buat baik, akhirnya dia bertobat kepada Tuhan dan dia mati. Maka perempuan itu berjanji masuk syurga. Betul kan? Pernah dengar cerita kan? Sekarang ni, apa perbuatan dia yang mendorong dia terus buat baik? Iaitu, apa tu? Memberi minum, anjing minum. Memberi anjing tahu saat itu saja sebenarnya. Sebab itu ulama kata, kita ni tak tahu sebenarnya apakah amalan baik sebenarnya. Kita pun hingga hari ini sebenarnya, apakah dia amalan yang satu kita tak tahu yang akan mendorong kita itu untuk terus buat baik. Dan kita juga tak tahu apakah amalan yang kalau kita buat yang jahat ni, maka dia akan terdorong terus buat jahat. Kita pun tak tahu. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tegur mula bagus, baik. Tapi tak ada berubah terus. Bila dia berubah, dia tak kenal semua balik. Tak. Dia buat dia buat jahat, terus dia jahat. Ada orang mula-mula jahat. Tiba-tiba dia terbuat baik, terus buat baik. Kita tak tahu sebenarnya. Jadi, persoalan dosa kecil ke dosa besar, kita jangan main-main. Memang betul. Rahmat Tuhan pada kita bahawa setiap dosa kecil itu akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala dengan sebab kita berwudu, dengan sebab kita melangkah pergi masjid dan sebagainya lah. Tetapi jangan diperlekeh benda benda kecil, sebab benda kecil tadi itu nilainya sisi Tuhan itu besar sebenarnya. Dan satu lagi saya nak ingatkan, iaitu dosa kecil kalau kita kekalkan, maka dia akan berdukar menjadi dosa besar. Macam seorang yang seorang orang mandi, orang semayang mayat. Kita tahu semayang mayat, semayang jenazah ni fardu kifayah kan? Fardu kifayah maknanya kalau beberapa orang buat, maka yang lain terlepas. Tetapi kalau ada dekat masjid ni ada 3-4 orang nak mayat dah ada, maka 3-4 orang itu dia jadi fardu ain. Daripada hukum tadi fardu kifayah, untuk mereka tiga dah jadi fardu ain. Sebab seorang nak jadi imam, seorang nak jadi makmum. Kalau seorang lagi cabut, katakanlah dua orang kan, seorang lagi cabut, maka tak boleh semayang. Jadi dua-dua tu dah jadi bermain dari mereka. Jadi hukum tu begitu, itu berubah. Dia berubah bukannya berubah kita pada pandai yang menentangkan hukum, tetapi daripada hari-hari senabi, daripada apa semua, maka ulama membuat kesimpulan begitu. Jadi dia masuk masjid, dia bersemayam, dia pergi ke masjid untuk bersemayam dengan niat yang terus ikhlas, maka dengan sebab niatnya itu, maka Tuhan angkat setiap langkahnya. Tuhan akan memberi ganjaran dengan mengangkat darjat yang di sisi Tuhan dan di sisi manusia. Dan dengan setiap langkahnya juga lah, maka dia akan dihapuskan dosa-dosa kecilnya. Setiap langkah satu dosa kecil. Dan apabila dia bersemayam dalam masjid, maka dia bersemayam terus bersemayam. Dia tak ingatkan benda lain dan dia kekal duduk dalam masjid. Dia tak keluar kecuali setelah selesai semayam yang ditunaikan. Maka malaikat-malaikat akan berselawat pada dia. Apabila dikatakan malaikat itu berselawat, maknanya malaikat itu mendoakan untuk orang tadi. Kita kalau kita berdoa, belum tentu Tuhan makbulkan doa kita. Sebab apa? Sebab kita ni ada salah. Kita manusia ada salah. Maka kita doa, kadang-kadang termakbul, kadang-kadang lambat sikit, kadang-kadang lambat lah. Tapi kalau malaikat yang mendoakan kita, malaikat tak ada dosa. Sebab apa? Sebab malaikat ni maksum. Malaikat tak ada nafsu. Maka dia suci. Maka doanya, kalau dia berdoa, maka akan dimakbul dengan Allah. Jadi kalau kita nak malaikat mendoakan kita, maka kita buatlah apa yang disarankan dalam hadis. Apa malaikat dia kata? Allahummarhamhu, ya Allah ilahku, rahmatilah dia. Allahummaghfirlahu, ya Allah ilahku, ampunkanlah dosa. Allahumma tub alaihi, ya Allah ilahku, dorohlah dia untuk sentiasa bertobat. Jadi itu antara doa-doa yang akan didoakan oleh para malaikat kepada seorang yang pergi bersembahyang di masjid dengan niat yang ikhlas kepada Allah Taala. Jadi itu hadis-hadis yang ada kaitannya yang disebutkan dalam hadis yang bersolek ini karangan Imam Nawawi yang berkaitan tentang menghadirkan niat dan ikhlas dalam segala amalan kita, sama ada untuk ibadat ataupun untuk keduniaan. Dan dalam bab yang kedua, kita ada akan masuk bab taubat. Dalam hadis ni, dalam bab dan kitab ni ada hadis panjang, ada hadis yang pendek, ada hadis yang panjang. Jadi insyaAllah kalau tak ada agama melintang, saya akan bacakan semualah. Semua hadis yang ada dalam buku ni. Kalau kita tak nak, adalah kurang ilmu lah. Kalau kita baca buku, kita tebu. Kalau kita baca soal khabar, tak apa. Kita baca soal khabar, kita tebu sini, tak apa. Sebab bukan begitu betul, sayang. Bukan begitu penting sangat. Bukan betul-betul juga kadang-kadang. Bukan begitu penting sangat. Tetapi dalam bab hadis ini, kita adab kita dengan ulama, maka kita taklah tebu-tebu. Jadi dalam buku ini ada hadis yang saya tengok sampai 2-3 muka surat. Jadi insyaAllah kalau mampu, maka saya akan bacakan dia satu persatu untuk sebagai penghormatan kepada Imam Nawawi dalam kitab ini, Riyadhus Shalihin. Ini cerita tentang Imam Nawawi lah. Imam Nawawi masa Syafi'i pernah diceritakan lah, betul ke tidak Allah Alam, tapi pernah diceritakan buku-buku ni, buku Imam Nawawi, buku-buku ni ada di library, di maktabah, di kutub khanah. Ditakdirkan Allah Ta'ala pada satu ketika lampu padam. Ini cerita zaman dulu lah, zaman bila saya pun tak tahu. Saya dengar ustaz-ustaz ulama-ulama cerita-cerita. Tentunya adalah disebutkan dalam kitab-kitab. Jadi di maktabah ni, di kutub khanah, perpustakaan, dia malam gelap. Pakai berita, berita gelap. Tiba-tiba dalam keadaan kegelapan tu, orang nampak di celah-celah buku-buku tu, dia bercahaya. Apabila dia ambil buku bercahaya, dia tengok buku kitab Imam Nawawi. Dia ambil buku yang lain, buku kitab Imam Nawawi. Dia ambil yang lain, buku kitab Imam Nawawi. Saya bukan nak mendewa diri, bukan tak. Itu cerita. Cerita orang betul ke tidak, Allah malam. Tapi walaupun cerita, tapi kita kena ambil itibar sikit lah. Makna dia apa? Itu buku dia tu. Buku dia tu Macam mana boleh percaya tu Allah Alam, kita pun tak tahu kan cerita orang. Tapi itu nak menunjukkan pada kita bermakna kita kitab lain tak percaya, tapi kitab dia percaya. Kenapa? Itu kuasa Tuhan. Okay? Jadi adalah kurang elok baik kalau kita baca buku tu, terutamanya kitab-kitab ulama-ulama zaman tu kita perlu. Okay, lebih baik kita ambil satu-satu eh? Sebab kita belajar. Kecuali kalau kita nak belajar secara mundu'i, kita nak ambil secara tertentu saja, mundu-mundu tertentu, tak apa kita penting. Tapi kalau kita memang nak baca kitab dia, maka lebih elok kita baca satu persatu sampai habis eh? Selagi kita lagak jadi bab yang kedua iaitu bab taubat. Qala ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambi. Taubat itu adalah satu yang wajib setelah kita melakukan walau apa pun kecil macam mana kan setiap dosa itu. Setiap dosa itu perlu kepada taubat. Fa in kanat al-ma'siyatu baina al-'abdi wa baina Allah ta'ala la tata'allaqu bi haqqi adami fala salasatu syuruh. Sekiranya maksiat yang berlaku itu antara hamba dengan Tuhan yang tidak ada kaitannya dengan hak manusia lain, maka syarat bertaubat nasoha itu ada tiga. Yang pertama, ayyu qali'a anil maksiat, hendaklah dia meninggalkan maksiat. Hendaklah dia meninggalkan maksiat. Satu, syarat pertama, ini dosa besar mana dia? Maka dia kena meninggalkan perbuatan yang dikategorikan sebagai dosa besar. Satu. Yang kedua, ayyan dama ala fi'liha, hendaklah dia menyesali kerana dia telah melakukannya. Dia menyesal apa yang dia telah buat. Bukan menyesal sambal belacan ya? Masa pedas tu rasa malas nak makan lagi, tapi dah baik semula bantai lagi. Dan itu taubat nasuha. Syaratnya mesti menyesali apa yang telah dilakukan, yang telah dilakukan, yang telah dilakukan tanpa sengaja tadi. Yang ketiga, ayyazima alla yauda ilaiha abada. Hendaklah dia memasang azam. Dia mesti berazam sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi apa yang telah dia terlanjurkan buat tadi. Jadi ada tiga syarat itu, syarat taubat nasuha. Pertama, dia mesti menghindarkan diri daripada melakukannya lagi. Kedua, dia mesti menyesali apa yang dia telah buat. Dan yang ketiga, dia mesti berazam untuk tidak mengulangi apa yang telah dia lakukan. Fa in fuqida ahadul thalathati lam tasih taubatuh. Kalau salah satu syarat tadi tidak dipenuhi, maka taubatnya tidak tak sah, tak cukup syarat. Sekiranya fa in kanat al-ma'siyatu tata'allaq bi adami fa syurutu aqama. Sekiranya maksiat tadi berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan itu berkaitan dengan hak anak Adam, maka dia ada syarat yang keempat, iaitu yang tiga tadi dan ditambah satu lagi, wa ayyabra'a min sahibiha. Hendaklah dia membersihkan diri dia daripada tuan punya yang ada kaitan dengan orang tadi. Dia buat sesuatu hanya berkaitan dengan Tuhan, dia tak semayang katakan, dia tak puasa, itu antara dia dengan Tuhan. Maka syaratnya tiga. Tetapi bila berkaitan dengan anak Adam, dia mencuri duit orang tu, maka dia ada empat syarat. Tiga syarat yang tadi yang disebutkan tadi, dan syarat yang keempat ialah dia mesti menyelesaikan hubungan dia dulu. Dia mesti selesaikan. Kalau dia mencuri, maka dia kena pulangkan. Ataupun dia minta maaf, halalkan dia. Kalau dia halalkan, halalah. Kalau dia tak halalkan, bawa ke neraka, bawa dekat akhirat nanti lah. Kalau dia pernah menuduh orang tu, maka dia kena minta maaf kepada orang tu. Kerana dia kalau berkaitan dengan orang lain, maka mesti diampunkan, dimaafkan oleh orang yang kena, yang kena hanya yang kena. Nah, itu jadi syaratnya ada empat. Kalau berkaitan dengan manusia sesama manusia. Nah, insya Allah kita hazan dulu. Bagaimana yang dikatakan tadi ya, yaitu setiap dosa itu perlu di kita bertobat daripada setiap dosa yang kita lakukan. Maknanya kalau kita ada 10 dosa katakan ya, maka kita bertobat untuk 7 saja, maka yang 7 itu selesai. Yang 3 itu tak selesai. Ya. Maksudnya apa kan? Maksudnya kita ni kena ingat itulah makna tu. Apa yang kita buat jahat tu kita kena ingat. Selalunya kalau dosa-dosa yang beratkan itu memang kita kena ingat. Itu sebab benda tu kita tak akan lupa. Contoh membunuh kan. Walaupun orang tak tahu, tapi itu sebab kita bunuh orang lain, itu kita bunuh adik-adik kita sebenarnya. Dia akan terkesan sampai bila-bila pun tetap ada, kita akan terasa. Sebab tu bila Qabil dia membunuh Habil, itu pembunuhan yang pertama kali. Jadi nak kira dosa ke tidak, itu pun syariat belum ada sebenarnya. Sebab tu dia rasa sengsara. Sebab benda tu memang tapi sebenarnya memang salah. Maka sebab tu dia bingung, dah bunuh ni nak buat macam mana? Dan dibunuh ni nak buat macam mana? Dia tak tahu. Akhirnya dia fikir nak menyembunyikan banyak ni macam mana? Sebab apa nak sembunyikan? Sebab benda tu salah. Jadi yang salah ni, maka setiap kesalahan tu kita kena tahu. Tadi saya cakap kan, kalau dosa kecil memang akan diampunkan dengan sembahyang semuanya. Tapi kalau dosa-dosa besar, memang jarang manusia ni akan hilang. Kita jarang buat benda besar. Tapi kalau dia buat dosa besar, maka dia kena tobat lah. Dia berzina, maka dia kena niat kepada Tuhan. Dah banyak kali aku berzina macam ni. Tolong maafkan aku lakukan ini. Sebab tu nanti lepas ni, nanti kita akan baca ada cerita yang mana dia dah bunuh 99 orang. Maksudnya dia banyaknya untuk dia bunuh orang sampai 99, maka akhirnya dia bunuh jadikan 100. Kenapa disebut 99, kenapa disebut 100? Itu ada kaitan sebenarnya. Sebab apa? Membunuh tu dosa besar. Maka selalunya dosa besar dia orang ingat. Sebab itu ulama kata, kalau kita nak bertobat 100 salah, maka kita kena bertobat 100 salah. Kalau kita bertobat 99, satu tu kita tak bertobat, maka yang 99 selesai, Tuhan ampun punya satu tu tak selesai. Maka sebab itu setiap dosa tu perlu kita mohon ampun daripada Allah Taala. Kalau kita tak ingat, itu masalah lain. Dan kita kena ampun kepada Allah Taala yang mana kita boleh ingatlah. Tapi kalau berkaitan dengan hak orang Islam yang lain ataupun hak orang lain, bukan orang Islam saja, hak manusia yang lain, maka kita kena jumpa dengan orang yang lain tadi. Itu kita dah sedia maklum. Dalam hadis ada banyak, dalam Quran ada banyak sebut berkaitan dengan taubat ni. Antaranya disebutkan dalam surah An-Nur ayat yang ke-31. Wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Taklah bertaubatlah kamu semua kepada Allah seluruhnya, jami'an. Bertaubatlah kamu kepada Allah secara keseluruhan. Maksudnya kalau kita buat 100 kita kena taubat berdua. Sebab itu disebut jami'an. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Pasti nanti kamu akan berjaya. Kalau kita nak lepaskan cerita tentang taubat ni, maka Tuhan cantumkan dia satu. Kalau kita bertaubat, kita akan berjaya. Jadi sebenarnya antara rahsia kita nak berjaya, kita kena banyak taubat. Antara rahsia kita nak berjaya, kita kena banyak taubat. Itu satu Ni sebenarnya kalau nak cerita, memang kita perlu fikir banyak sangat sebenarnya. Dalam Al-Quran lain tersebut, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Minta ampunlah kepada Tuhan kamu dan akhirnya bertobatlah kepada Allah Taala. Itu surah Hud ayat ketiga. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang betul-betul, yaitu taubat nasuha. Kalau kita nak bertobat, kena taubat dengan taubat nasuha. Itu Tuhan suruh dalam Quran, Tuhan sebutkan. Tuhan kata banyak sebenarnya Kalau kita nak memudahkan doa kita dimakbulkan oleh Tuhan, juga kita kena bertobat. Sebab tu mula-mula Imam Nawawi kata la'allakum tuflihun. Kalau kamu banyak bertobat, pasti kamu akan berjaya. Pasti kamu akan berjaya. Sebab itu, kalau kita belajar fikah, kalau nak minta hujan, lama hujan tak ada, maka kita buat semayang kajak, semayang istisqa, semayang minta hujan. Apa antara syarat-syarat dia, antara sunnah-sunnahnya, berpuasa sebelum tu, banyakkan bertobat. Sebab apa? Sebab dengan tobat tadi, akan memudahkan doa kita diampunkan Tuhan. Sebab itu, kalau kita buat zikir di beberapa, taubat tu memang orang tidak akan lupakan. Dia tetap akan masukkan dalam salah satu zikir dia. Kerana la'allakum tuflihun. Kamu akan berjaya dengan sebab kamu banyak bertaubat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la'astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi aktsara min 70 marratan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, Nabi kata, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Taala dan aku bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis yang ke-14, kan? Wa 'anil a'rabi li yasar al-muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi 100 marrah. Rawahu Muslim. Daripada Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai manusia semua, bertaubatlah kamu kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Kerana sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari paling tidak 100 kali. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tadi lebih daripada 70 kali. Yang kedua, ayat ini kata, aku bertaubat 100 kali. Jadi itu fadhil al-amal. 70 kali nak buat boleh, 100 kali nak buat pun boleh. Nah, beribu kali buat pun tak. Jangan yang salahnya tak bertobat. Itu saja. Yang salahnya tak bersifar. Nabi, kenapa Nabi bersifar? Kenapa? Nabi kita tahu maksum. Maksum maknanya dia tak ada buat salah. Dalam keadaan dia tidak buat salah pun, dia bertobat. Sebab apa? Sebab Tuhan suruh. Itu je jawapan dia. Kan ayat tadi kita baca, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi, kan? Bersifatlah kamu semua. Tak kira. Nabi pun kena bersifat. Kalau Nabi yang tak ada dosa pun bersifat, kita tak payah bersifat. Betul? Jadi kita nak macam mana? Nabi bersifat satu hari lebih daripada 70 kali. Ataupun 100 kali. Kita pantai ya, mana-mana agak tergagal aja kan, itu macam itu. Nah, itu kita fikir lah sama-sama. Bila Nabi ini, Nabi tak ada dosa, dia boleh istighfar. Kenapa? Sebab istighfar tu dia mengangkat darjat kita sebenarnya. Kalau kita tak ada dosa, ada ke orang tak ada dosa kan? Masalahnya Nabi saja tak ada dosa. Nabi tak ada dosa, dia boleh istighfar. Kenapa? Nak mengangkat darjat kita. Tentukan. Jadi maknanya dia, kita ada dosa ke? Kalau kita bersifat, dosa kita akan dihapuskan. Kalau dah tak ada lah dosa ni, tak ada dosa, darjat kita akan diangkatkan. Itu je. Kita kiaskan dengan apa yang Nabi buat. Jadi, ini peringatan untuk saya sendiri dan yang dengar. Bahawa kita wajib bertaubat. Kita peruntukkanlah masa kita. Satu hari, 100 kali. Ataupun 70 kali. Tak kira lah. Yang penting buat dulu. Runtuhkan masa itu. Nak tidur, taubat. Dalam kereta, kenderaan, goring-goring kan, macet kan, jam kan, duduk melengong macam kan, dah buat apa tak tahu, bersifat. Lagi bagus, sebenarnya. Tak supaya lah dia mengira kita sedap bayaran untuk kau lah 104, tak sedap lah 104 ni untuk kau lah apa-apa lah jadi ni punya lah malas nak beristighfar kan, punya lah malas nak ingat Tuhan. Kita otak kita ni tension lah, tension nak beribu kan. Apa salahnya kita nak beribu? Tak salah, beribu lah. Tapi cuba adil dengan Tuhan. Kita beribu 50 minit. Ingat Tuhan 50 minit. Oh dia. Oh lah betul. Kan eh? Tapi ingat Tuhan 10, 100 kali. Kita kalau kita buat dulu kan 100 kali kita berlah kita lama dia imam lambat juga apa apa pun cukup lah. Ada tak jadi tidak mati? Tak ada eh orang sini tak ada lah. Orang kat kampung saya ada. Kan? Kita panjang pula imam nasi dah ada dia sejuk pula nasi tu. Itu nak baca la ilaha illallah. Kan kalimah thayyibah. Kalimah yang terbaik tu la ilaha illallah. Kan eh? Jadi kita adillah terhadap diri kita sendiri kan, kita fikirlah sendiri. Kalau kita dengar lagu 2 jam dalam kereta sepanjang kita nak pergi KL 2 jam kita dengar lagu. Tak apa, dengarlah lagu tu. Tapi balik nanti baca Quran 2 jam. Kalau kita minum kopi bersantai tak fikir apa-apa 2 jam, maka kita pun kena berzikir berapa 2 jam juga. Patutnya macam itulah kan eh. Baulah adil. Walau kita kata kita nak masuk syurga, tapi kalau ni saya ingatkan diri saya kan, saya pun tak banyak juga, tapi saya ingatkan orang, saya ingatkan diri saya juga. Eh, apalah salahnya kan eh? Buat aja sikit-sikit tak apa. Kan? Yang penting ada. Sebab Nabi kata dalam hadis lain, khairul amali madama wa idqalla, sebab di amalanku yang berterusan walaupun sedikit apa, sebab sikit-sikit lama-lama dia akan jadi mungkin akan jadi banyak lain. Jadi Nabi itu tak ada dosa, tetapi dia bersifat lebih daripada 70 kali sampai ke 100 kali dia tak ada dosa. Kenapa nak minta ampun? Eh, dia ingin mohon ampun pertama nak mengangkatkan darjat dia kerana menyahut seruan Tuhan, sungguh bertobat. Dan juga itu menjadi contoh kepada kita. Eh, Nabi kan contoh kepada kita. Kita buat mandi rasul, kita tak tahu ini. Kenapa? Kenapa kita nak ingat Nabi? Sebab nak contoh ini. Jadi Nabi semain buat berzikir macam itu, bersifat, kita pun kena lah bersifat. Kan? Nah, kalau dia patut, dia 100, patutnya kita lebih. Kan? Sebab kita banyak masa berbuang. Dia masa ni digunakan untuk berjuang, nak berjulama, nak berdu semua. Jadi 100 cepat dana untuk dia. Tapi kita ni dalam kereta dia pergi jam keluar rumah 6.30, tiba JB pukul 7 atau 7.30, 1 jam dah lagi tu. Kenapa tak kita ambil 1 jam tu beratus-peratus daripada masa tu kita berzikir ingat dengan Tuhan. Eh? Saya ingatkan diri saya sendiri ya. Eh? Saya satu lagi hadis lagi. An Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala tahirihi wa qad adallahu fi ardil falatin." Wa muttafaqun alaihi. Daripada Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, yaitu hadap kepada Nabi SAW. Jadi Anas bin Malik juga antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kenapa dia boleh banyak meriwayatkan hadis Nabi sedangkan dia orang Ansar? Orang Ansar maknanya dia paling banyak pun dia boleh bertemu Nabi 10 tahun saja. Eh? Sebab Nabi dekat Mekah 13 tahun, dekat Madinah 10 tahun. Kemudian Nabi pergi Mekah semula. Kan? Jadi 10 tahun saja dia bersama dengan Nabi, tetapi antara periwayat hadis yang paling banyak selain daripada Abu Hurairah itu Anas bin Malik. Kenapa dia boleh banyak meriwayatkan itu? Kerana kedudukan dia sebagai khadam kepada Nabi SAW. Khadam ni apa? Khadam. Khadam maknanya sentiasa bersama dengan Nabi. Sebab itu segala tidak tahu Nabi dia tahu. Kecuali Nabi dengan dalam bilik ini tak tahulah. Tapi Nabi berkata pergi mana dengan masyarakat dia tahu. Sebab itu dia banyak meriwayatkan hadis. Eh? Jadi Anas bin Malik itu hadap kepada Nabi SAW. Dia kata apa? Nabi SAW telah bersabda, Allah itu lebih bergembira sekiranya seorang hamba itu bertaubat berbanding dengan seorang yang jatuh daripada unta dia, kemudian unta dia lagi hilang, kemudian unta dia di padang pasir lah, kemudian dia dapat semula unta dia. Orang kalau bunuh tinggal di padang pasir, kalau tak ada unta mati, ya confirm mati. Dia nak berjalan di padang pasir, dia tak tahu arah, dia tak tahu dah semula. Sebab setiap kali ganti angin, maka gunung ganda tu akan berubah. Maka unta ni lah yang akan mempercepatkan perjalanan dia. Jadi kalau dah tak ada unta, unta mati lah. Maknanya dia punya gadaian dia ialah nyawa. Apabila dijumpa semula unta dia, maka tidak ada benda yang lebih menggembirakan, sebab unta itulah akan menyebabkan dia akan selamat nyawa dia. Jadi maknanya tidak ada seorang yang lebih gembira kalau dia tahu dia nak mati esok, dia kena hidup semula. Maksudnya macam itulah. Dia patut-patut dah mati dah esok ni, tapi dia hidup semula. Boleh hidup lagi, boleh karaoke lagi, boleh main golf lagi. Tentu orang tu paling suka kan . Tapi Tuhan kata, kalau seorang itu bertaubat, maka kegembiraan Tuhan itu melebihi orang yang hilang unta dia di padang pasir dia. Jadi sekali dia berubah tu, kegembiraan Tuhan itu melebihi kegembiraan dia walaupun dia dapat nyawa dua kali. Nah, jadi macam itu kan. Jadi itu Tuhan suruh kita berubah, dan Tuhan memberi ganjaran orang bertaubat ini dengan ganjaran yang luar biasa lah, maknanya yang tak boleh nak kita gambarkan. InsyaAllah pada minggu depan kita akan sambung lagi itu bacaan ni dalam Baktubal insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin dan muslimat dan aqulu qawli rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan masuma wa la taj'alna huma fiina syaqiyyan wa la mafruudan wa la mahruuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.